وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ada berapa ya? 19. تصريف الفعل المضارع، yaitu Abu Malik. Ya, kemarin telah kita pelajari tasrif fi'il madhi. تصريف الفعل المضارع. Fi'il mudhari itu diketahui dengan apa? Adanya huruf mudhara'ah, yaitu ya, ta, alif, nun. Fi'il mudhari' mesti didahului oleh huruf mudhara'ah. Ya. Apa nih? Ada yang kehujanan. Ya. Dan huruf mudhara'ah itu tambahan, bukan asli. Kalau asli ya berarti bukan fi'il mudhari'. Misalnya akala, walaupun diawali dengan huruf alif, tapi alif ini adalah apa? Asli wazannya fa'ala, akala. Misalnya ya, nasha'a diawali dengan huruf nun, tapi nun ini adalah asli, bukan tambahan. Wazannya fa'ala, nasha'a, yansha'u. Yang dimaksud dengan huruf mudhara'ah di sini adalah apa? Tambahan. Tambahan itu apa? Yang pada fi'il madhinya tidak ada. Kemudian ketika rupa menjadi mudhara', kemudian ada tambahan. Namanya huruf mudhara'ah. Kataba yaktubu, jalasa yajlisu. Ya. Itu semuanya ya, ta, nun, alif itu adalah tambahan. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. Ya, itu semuanya adalah domirnya apa? Ghaib. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna ini untuk muzakkar. Yaktubu mufrad, yaktubani musanna, yaktubuna apa? Jamak. Taktubu, yaktubani, yaktubna ini untuk muannas yang ghaib. Taktubu mufrad, taktubani musanna, yaktubna jamak. Berarti yaktubna apa artinya ya? Ibrahim. Yaktubna. Iya, yaktubna. Mereka perempuan. Mereka perempuan menulis, sedang atau akan menulis. Kalau tak tubuh, ya, bagaimana? Ya, akan, sedang atau akan menulis. Kalau yaktubani apa? Ya, Kasha, apa? Ubaidah. sedang atau akan menulis. Yaktubuna apa? Ya, sedang atau akan menulis. Taktubani apa? Ya, aku ya. Mereka ya, gaib itu mereka itu gaib. Kalau engkau mukhatab, mereka lah, berapa orang? Dua orang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Taktubani. Iya. Oh, mereka perempuan. Perempuan ya. Menulis. Mereka dua orang perempuan menulis. Dan bahkan menulis. Kemudian mukhatab taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna. Taktubu apa artinya? Taktubu kami satu laki-laki menulis. Kita membacakan menulis. Taktubani. Ya. Taktubani sama laki-laki atau perempuan taktubani. Taktubuna apa? Taktubuna mukhatab. Taktubuna. Mereka laki-laki, bukan mereka. Mukhatab, mukhatab itu yang diajak bicara. Kalian. Ya, kalian banyak-banyak kan kalian sama. Kalian laki-laki sedang akan menulis. Taktubina ya ikasa. Taktubina. Taktubina. Mukhra. Bukan dia, mukhatab itu yang diajak bicara. Kalian berdua perempuan dan letakkan menulis. Ya. Ya, Abu Yahya, antum setuju atau menyelisih? Menyelisih apa? Kalau antum apa? Kamu perempuan dan letakkan menulis. Berapa orang? Satu, iya satu ya. Taktubina itu anti taktubina, anti tajlisina, anti tafhamina, anti tusafirina, anti tazhabina. Ya. Paham ya? Taktubani apa? Ya. Abu Ibrahim. Kalian dua wanita sudah menulis atau antum? Ya, taktubna. Aktubu ya. Aku sedang atau akan menulis. Ya, aku di sini begitu di situ dilihat lil mudzakkar wa lil muannats. Baik mudzakkar atau muannats sama aktub. Nah, itu untuk mutakallim yang berbicara. Naktubu apa artinya? Ya. Mukasa. Iya, kami atau kita sedang atau akan menulis itu untuk laki-laki dan perempuan. Ya, sekarang tasrif, ya sorif, tasrif lah. Betul ya, Abu Yahya. Yasjudu. Yasjudani. Yasjuduna. Sambil itu ya, mengingat-ingat makna. Kemudian yakhruju. Kemudian fi'il mudhari' ada dua, ma'lum dan majhul. Ma'lum itu artinya diketahui. Ketahui apanya ya? Fa'ilnya. Majhul artinya tidak diketahui. Tidak diketahui apa? Fa'il. Fa'ilnya. Yaktubu, yaftahu. Majhulnya yuktabu, yuftahu. Yakra'u, yukra'u. Yashrabu, yushrabu. Nah ini fi'il mudhara yang ma'lum dan yang majhul itu juga tasrifnya sama. Tasrifnya sama dengan yang ma'lum. Misalnya apa? Yaktubu menjadi yuktabu. Yuktabu, yuktabani, yuktabuna. Tuktabu, tuktabani, yuktabna. Tuktabu, tuktabani, tuktabuna, tuktabina, tuktabani, tuktabna, uktabu, uktabu. Berarti kalau aktubu saya menulis, tapi kalau uktabu apa artinya? Ibu Ibrahim, uktabu? Saya ditulis. Nuktabu apa? Kami ditulis. Tuktabina apa artinya? Tuktabina. Tuktabina. Tuktabina siapa yang tahu? Kamu perempuan ditulis. Ditulis namanya maksudnya. Atau ditulis apa? Kamu perempuan sedang atau akan ditulis. Kalau tuktabani apa ya Ubaidah? Tuktabani. Kamu berdua laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan sedang atau akan ditulis. Kamu laki-laki atau perempuan sedang atau akan ditulis atau tuktabani ada tiga. Yaitu apa? Dia atau mereka dua orang perempuan sedang atau akan ditulis. Ini sama. Apa lafadznya sama. Taktubani itu kan ada tiga. Kalau ghaib berarti mereka berdua perempuan. Kalau mukhatab sama. Laki-laki dan perempuan. Ya. Tuktabuna apa artinya? Ya. Ukasa. Ya. Tuktabuna. Ditulis. Itu kalau yuktabuna mereka laki-laki ditulis. Tapi kalau tak awalnya tak ini. Kalian laki-laki ya sedang tidak akan ditulis. Tuktabna ya Abu Yahya. Tuktabna. Tuktabna. Pendek nanya. Tuktabna. Kalian perempuan. Iya, kalau yang perempuan sedang akan juga sasat. Ya, sekarang dijadikan majhul. Yasjadu, yusjadu. Jangan-jangan, maknanya nanti selain Allah yang disujudi, jangan. Yukhraju aja. Tukhrajuna. Ya, yakni fi'il mudhari. Wazan apa saja? Wazan kan macam-macam ya. Nah, majhulnya itu mesti awalnya itu di dhammah dan di fathah sebelum akhirnya. Misalnya istakhraja, yastakhriju. Yastakhriju. Berarti apa? Yustakhraju di dhammah awalnya dan sebelum akhirnya di fathah. Iya. Misalnya tafahhama. Yatafahhamu. Yatafahhamu. Berarti apa? Yutafahhamu. Yutafahhamu. Pokoknya di dhamma awal dan di fathah sebelum akhir. Tadakhraja yatadakhraju. Berarti yutadakhraju. Ya, itu rumusnya. Pokoknya sebelum awalnya di dhamma dan sebelum akhir di fathah. Yadkhulu yudkhalu. Fadhal rakyat. Aku sedang dimasukkan. Udkhalu, kami sedang dimasukkan. Hasan. Kemudian ya aku kasih yudhabu. Diberangkatkan. Iya. Ya jilisu yujilasu. Yuftahu. Ya. Kemudian dilihat pada tabel al-fi'l al-mudhari' itu ada 3. Al-mudhari' itu dalam tasrifnya dari yaktubu yaktuban yaktubuna sampai aktubu naktubu itu ada 3. Ya, afan. Ya ini sudah al-fi'l mudhari' itu ada 3, bukan apa tasrif dari awal sampai akhir juga. Ya. Yaitu fi'l mudhari' sahih akhir. Ada fi'l mudhari' mu'tal akhir. Ada fi'il mudhara' yang af'al khamsah. Saya akhir itu apa? Saya akhir itu yang tidak ada huruf illah. Sahih itu sehat, tidak berpenyakit. Ya. Kalau mu'tal akhir itu berpenyakit pada akhirnya. Saya akhir sehat pada akhirnya. Mu'tal akhir berpenyakit pada akhirnya. Saya akhir itu kalau belakangnya atau akhirnya itu tidak ada huruf illah. Tidak ada apa? Huruf illah. Dan tidak atau bukan af'al khomsah. Ya, pokoknya sesuai akhir itu bukan mu'tal akhir dan bukan af'al khomsah. Contohnya yaktubu, yajlisu, yakhruju, yadkhulu, yaqra'u. Ya Abu Ibrahim, sebutkan dari yaktubu, yaktuban, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna ila akhirihi, mana yang saya akhir? Saya akhir itu yang bukan af'al khamsah dan bukan dan tidak dan bukan mu'tal akhir. Pada itu tasrif yaktubu, yaktuban, yaktubuna. Anda mencari mana yang saya akhir? Ya, yaktubu. Yaktubu, kemudian. Yaktubuna. Nah, enggak. Yaktubu, taktubu. Taktubu. Aktubu, naktubu. Naktubu, ya. Saya akhir itu dia tidak ada tambahan. Yang pertama dia bukan akhirnya itu bukan huruf illah. Kemudian yang kedua tidak ada tambahan. Yaktubuna wawu sama nun kan tambahan. Yaktubani wawu sama alif sama nun itu tambahan. Saya akhir itu akhirnya bukan huruf illah dan tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Berarti ada 4 saja, ada berapa? 5 saja. Taktubu sama yaktubu kemudian taktubu, taktubu hiya sama taktubu anta. Ini sama nulisnya, tulisannya sama, tapi dhamir mustatirnya itu beda. Kalau taktubu yang ghaib itu dhamirnya apa? Mustatir takdirnya iya. Tapi kalau taktubu yang mukhatab itu dhamirnya adalah anta. Mustatir takdirnya anta. Kemudian aktubu yaitu dhamirnya mustatir takdirun ana. Naktubu yaitu nomir mustatir takdiruhu nahnu. Itu yang sahih akhir. Berarti ada 4. Ada 5. Atau kalau bisa dikatakan 4 kalau waib samu khotobnya itu dijadikan 1. Taktubunya 2 kemudian jadikan 1. Berarti ada 4. Yaktubu, taktubu, aktubu dan naktubu. Faham ya? Misalnya yasudu. Berarti yasudu, tasudu, asudu sama nas judu. Yang lainnya itu adalah af'al khamsah. Yang lainnya adalah af'al khamsah. Ya. Berarti kalau yadkhulu berarti apa? Yadkhulu, tadkhulu, adkhulu sama nadkhulu. Yadhhabu, tadhhabu, azhabu, nazhabu. Yajlisu, tajlisu. Kemudian ajlisu, najlisu. Ila akhir. Paham ya? Ya. Contohnya di sini saya akhir yaktubu, yajlisu, yakhruju, yadkhulu, yaqra'u. Paham ya saya akhir? Saya akhir tadi apa? Kalau yang pertama apa? Akhirnya adalah sahih. Sahih maksudnya apa? Tidak ada huruf il illah, tidak diakhir dengan illah. Kemudian tidak ada apa? Tambahan. Kemudian yang mu'tal akhir, mu'tal akhir, mu'tal artinya yang berillah, yang berpenyakit akhir, yaitu akhir dari lafadznya. Mu'tal akhir di akhir kalimatnya itu ada huruf illah. Huruf illah itu ada 3, al-waw, wal-ya'u, wal-alif. Ya. Yad'u, yaghzu, yarmi, yazni, yarda, yanha. Ini namanya mu'tal akhir. Kalau mu'tal akhir berarti i'rabnya dengan harokat apa? Muqad. Muqad darah. Dengan harokat muqad darah. Ya. Kalau saya akhir itu i'ramnya dengan harakat apa? Zahirah. Dengan harakat zahirah. Paham ya? Yadu'u, yaghzu, yarmi, yazni, yarda, yanha. Kemudian af'al khamsah. Af'al khamsah di situ yaf'alani, taf'alani itu wazannya. Yaitu fi'il apa saja yang bersambung dengan alif tasniyah yaf'alani. Ya alifnya itu namanya alif tasniyah. Kemudian nunnya itu adalah apa? Sudah lewat tentang alamat i'rab. Nunnya itu apa? Alamat. Tidak tahu. Nunnya itu alamat apa? Alamat rofa. Nunnya itu adalah alamat rofa. Yaf'alani taf'alani. Ini fi'il mudhari' af'al khamsah yang bersama dengan apa? Alif tasniyah. Kemudian nunnya itu adalah alamat rafa. Alif af'al khamsah marfunya dengan apa? Thubutun nun. Kemudian yaktubuna taktubuna yaf'aluna taf'aluna. Wow, ini fi'il mudhari' yang bersama dengan apa? Dengan wawu jamaah. Wawu jamaah. Nunnya itu adalah apa? Alamat rafa. Taf'alina. Ini fi'il mudhari' yang bersama dengan apa? Fi'il mudhari' yang bersama dengan apa? Ya, mu'annatsan mukhatabah. Nunnya itu adalah alamatur rafa. Ya, berarti af'al khamsah itu adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan apa? Pertama tadi alif tasniyah, ya, yaf'alani taf'alani. Atau bersambung dengan wawul jama'ah yaf'aluna taf'aluna. Kemudian yang bersambung dengan ya mu'annatsan mukhatabah yaitu taf'alina. Ya, yang mana af'al khamsah itu mempunyai alamat i'rab dengan huruf marfu'nya dengan thubutun nun, mansubnya dengan apa? Kita ingat mansubnya dengan apa? Af'al khamsah hadfun nun. Mansubnya juga dengan apa? Dengan hadfun nun. Tahu ya? Jadi fi'il mudhari' itu ada tiga, sayy akhir, mu'tal akhir dengan af'al khamsah. Af'al khamsah. Baik. Sekarang tamrin. Ija'alil af'al al-khamsah min hadhil af'al. Jadikanlah af'al khamsah dari fi'il-fi'il ini. Ya, fadal. Ya, Habib Ibrahim. Ya, jilisu. Jadikan af'al khamsah. Yakhruju. Yarji'uni. Taf'alani mereka dua orang perempuan atau kalian berdua perempuan. Yaf'aluna mereka laki-laki. Taf'aluna kalian laki-laki. Taf'alina apa? Engkau perempuan. perempuan. Tahu ya? Iya. Subutun nun itu sama dengan yang dimaksud nun di sini sebagai tanda rafa. Iya. Iya. Subutun nun itu alamat rafa bagi af'al khamsah. Ya. Kemudian fi'il amr. Fi'lul amr wa fi'lun dalla ala talabi syai'in. Fi'il amr dia adalah fi'lun, adalah perbuatan. Dalla yang menunjukkan ala atas talabi permintaan syai'in sesuatu. Permintaan sesuatu maksudnya apa? Perintah. Perintah kan meminta. Meminta untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Misal uktub iftah iqra ijlis ishrab. Ya, tahu ya artinya, tidak perlu terjemahkan. Adapun tasrifnya itu ada 6, semuanya itu mukhatab, tidak ada fi'il amr ghaib atau mutakallim, tidak ada. Yang ada adalah mukhatab. Mukhatab itu apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada 6. Kalau uktub berarti siapa? Anta uktuba apa? Antuma uktubu antum uktubi anti uktuba antuma uktubna yaitu antunna. Ya. Fadal siapa? Pak Imam Ijlis. Iya. Apa artinya Ijlisa ya Ahmad Ubaidah? Ijlisa Ijlis dulu, Ijlis. Iya, enggak, itu rupa Ijlis, apa artinya? Duduklah kamu lagi, laki-laki. Ijlisa apa? Kalian berdua. Iya, kalian berdua. Baik laki-laki atau perempuan. Ijlisu apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ijlisi duduklah kamu satu rumah. Ijlisa sama saja. Ijlisna apa? Duduklah kalian perempuan. Sekarang izhab fadhal. Ya. Ukhruj. Khulasatu aqsamil fi'l. Ya. Simpulan macam-macam fi'l, ada madhi, mudhari, amr. Fi'l itu 3, enggak ada selainnya, itu enggak ada. Cuma 3 saja. Madhi, mudhari, wa amrun. Jalasa, kataba. Itu madhi. Jalasa, yajlisu, ijlis. Kataba, yaktubu, uktub. Fataha, yaftahu, iftah. Shariba, yashrabu, ishrab. Hasiba, ya. Sibu ihsib sajadah yasiru apa? Usjud. Tamrin. Ya. Uzkuril madhi wal amr minal af'alil atiyah. Sebutkan madhi amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Yasma'u ya Ahmad Ibrahim. Apa ini? Sama'a isma. Sama'a isma. Ya, disebutkan lengkap aja. Sami'a. Sami'a yasma'u isma. Sami'a yasma'u isma. Yarkudu. Wallahu a'lam. Raqada yarkudu. Urqud. Apa artinya raqada? Bukan tidur. Ya raqada, ya. sama dengan nafsu. Iya. Rokoda telah tidur, Yarkudu sedang urkut tidurlah. Ya. Yakhruju ya, wajah. Apa? Yakhruju ulangi. Kharaja yakhruju. Iya, hasan. Yaj'alu. Ja'ala. Ja'ala yaj'alu ij'al. Iya. Iya, tiga saja. Yang tidak usah ditasrif. Madhi mudhari amal. Ya'lamu. Alama ya'lamu ya'lam. Alima. Alima ya'lamu ya'lam. Yahfazu. Hafizu ya'fazu ihfaz. Udhkur al-madhi wal-mudhari min al-af'al al-atiyah. U'mur. Sebutkan madhi dan mudhari'nya. Fadal. U'mur. Amara. Ya murid itu. Iya. Isyrah. Ya syaraha yashrahu isyrah. Abar ya syaraha. Syaraha itu apa? Ada yang tahu? Jelaskan. Syaraha yaitu dia laki-laki telah menjelaskan yashrahu. Ya laki-laki sedang atau akan menjelaskan isyrah jelaskanlah ya. Wahdur dari apa? Hadara yahduru wahdur. Iqham. Iqham apa? Ifham apa iqham di situ? Ifham mungkin ya. Kalau iqham anda tidak tahu ifham. Iqham. Anda apa? Pakai apa? Pak, tapi di situ berapa titiknya? Yang dua tapi yang satu jelas. Jadi yang kayak kereta. Iya, ifham insyaAllah. Iya. Ifham dari apa? Fahima. Fahima ya, fahamu. Ifham. Ifham. Apa artinya ifham? Ifham, fahmi. Fahmilah. Iya. Kemudian utruk. Taruh kayak buku utruk. Apa utruk? Tinggal. Tinggalkanlah. Usbud. Abar nilai. Diamlah. Mayizil ma'adhi wal mudhari wal amr minal af'al al-atiyah. Bedakanlah ma'adhi, mudhari, dan amr dari fil-fil berikut ini. Ya, alhamdulillah. Yaftahu fil apa ya? Uskun. Amr. Artinya apa uskun? Tinggallah, uskun, tinggallah, ya, tinggallah di sini. Kemudian yang tuhu, mudhari, apa lah yang tuhu? Berbicara, nataqa yang tuhu berbicara. Wasalah, maldi, ifham. Amr ya'budu betul beda mudhari ij'al amr sajadu sajadu madhi ihsan bersama dengan apa itu awal jamaah wa'budu amr ya awalnya adalah apa أو جماعة في محل رفع فاعل افتح أمر اشربا أمر ألف يا ألف ألف افتح تثنية اشرب اشربا اشربوا اشربي أبا أمر أبا رجع اشربي منهم لا شابا ينتهي سورو لكن لقي برمبوان اشربي perempuan. Kalau isyrab laki-laki, ndaklah engkau laki-laki minum. Isyrabi ndaklah engkau perempuan minum. Nakhruju mal. Nakhruju. Ada huruf mudhara'ahnya. Mudhara'. Mudhara' apa artinya? keluar. Isma. Amar. Abarnya. Dengarlah. Ya. Is dakhaltum atau apa? Nah, di abarnya. Dakhaltum madi, madi itu lampau. Dakhaltum. Dakhaltum, tum itu apa? Kalian, kalian. Kalau dakhaltum apa? Kalian telah masuk. Ya, karena tum itu fi mahallir raf'in fa'il. Tum itu fa'il. Berarti dia yang melakukan perbuatan. Kalian telah masuk. Uqtula apa? Baiklah. Apa artinya uqtula? Nah, ya, hendaklah kalian berdua membunuh. Ya, hendaklah kalian berdua membunuh. Amarat kenapa? Ya. Amarat. Amara, amara, amaru, amarat. Amarata, amarna. Kenapa? Mudhari, ya'muru, ya'murani, ya'muruna. Amarat siapa? Apa? Kenapa? Kenapa? Apa arti amarat? Apa? Dia perempuan telah memerintah. Dia pemerintah. Dia perempuan telah memerintah. Ya, gitu ya. Sa'alat. Sa'alat madhi. Madhi apa artinya sa'alat? Dia perempuan bertanya. Ya, telah bertanya. Yarji'na Abu Ibrahim. Yarji'na fil mudhari. Apa artinya? Keluarlah kalian para wanita. Kembalilah. Kembalilah. Telah sedang atau akan kembali kalian para wanita. Nah, ya Pak Imam enggak ya setuju. Apa Pak Imam? Kalian perempuan sedang atau akan kembali. Kalian perempuan sedang atau akan kembali. Iya, sama mereka. Kalau mereka perempuan, huruf mudhorohnya ya. Nah, kalau kalian perempuan, mudhorohnya tak. Itu bedanya. Kalau tarji'na, kalian perempuan sedang atau akan kembali. Kalau ya, itu mereka perempuan. Ilhaba, ingat betul. Ilhaba. Iya, apa artinya? Izhaba. Kalian ya, pergilah kalian berdua orang laki-laki atau perempuan juga. Izhaba juga. Yakhrujuna. Apa artinya? Tajlisna. Iya, apa artinya? Iya, sedang itu. A'lamu. Apa artinya? Saya mengetahui. Saya mengetahui. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki perempuan. Iya, dua-duanya. Cukup ya? Tasrif. Sarah. Kemarin sampai apa? Kalau menikah langsung. Kalau menikah langsung. Yasrib isim a'la. Yasrib fi'l madi majhul. Yasrib fi'l mudari' majhul. Ya, kita lihat tasrif isim a'la. Ada tiga, mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Keterangan, mif'alun itu mufrad, artinya satu perbuatan atau satu prabot atau satu alat berbuat. Mif'alani musanna, artinya dua alat berbuat. Mafa'ilu, beberapa alat untuk berbuat. Ya. Isim a'la tidak ada dari fi'il yang hurufnya lebih dari tiga. Isim a'la itu ada dari apa? Fi'il yang tiga. Ya, fi'il yang huruf aslinya itu tiga. Yang hurufnya tiga, kan? Yang hurufnya tiga. Adapun yang lebih itu tidak ada fi'il. Ada isim alatnya, baik itu sulati mazid atau rubai mazid, tidak ada isim alatnya. Yang ada adalah pada fi'il yang ada tiga huruf, azan fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Isim ala ada mempunyai lain-lain macam timbangan. Lagi seperti mif'alatun, bisa mif'alun, ada mif'alun dan ada yang mif'alatun, berarti ada tambahan ta marbutah. Mif'alatun, mif'alatani, mafa'ilu. Atau wazan yang lainnya, mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Tiap-tiap isim alat tasrifnya tiga, mufrad, mutsanna dan jama'. Dan susunan maknanya sama dengan yang tersebut, susunan makna, kecuali kalau diganti fi'il tentulah berubah maknanya. Yaitu apa? Kalau fi'ilnya dirubah maka maknanya berubah, tapi susunannya tetap sama. Mif'alun artinya satu perabot, satu perbuatan berbuat. Midrobun artinya satu alat memukul. Mitrakun, satu alat mengetuk. Ya, begitulah seterusnya dan lain-lainnya. Isim alat tidak berdomir dan tidak bermasah. Tidak ada domir padanya dan tidak ada kaitannya dengan zaman. Berarti kalau mitrakun, apa? Mitrabani madaribu. Mitrakun, mitrakani madariku. Paham ya? Isim alat. Kemudian untuk latihan, kita baca sama-sama dari apa yang telah kita pelajari ini. Ya, dibuka halaman 23, kita baca tasrif. Tasrif usul, kemudian tasrif lughawinya. Tasrif usul itu ke samping, tasrif lughawi itu yang ke bawah, yaitu fi'il madhi, apa tasrifnya, mudhari apa, kemudian masdar itu apa. Baik, kita baca tasrif usulnya dulu. Ayo, kita baca sama-sama. Fa'ala yaf'ilu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'illa daf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alun. Sekarang tasrif fi'il madhi. Halaman 27. Fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuna, fa'altum, fa'alti, fa'altuna, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Yaf'ilu, تصريف اسم مفعول مفعول مفعولان مفعولان مفعولان مفعولان مفعولات فعل أمر افعل إلا افعل افعل افعل لا لا تفعل لا لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل اسم زمان والمكان مفعول مفعلان مفاعل تصريف اسم على مفعول مفعلان مفاعل من فعل تصريف الماضي مجهول فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل kasara kasara yaksiru kasran ayo ulangi kasara kasara yaksiru kasran kasiru taksurun iksir na taksir maksirun maksirun miksar kasara kusira yuksar ya kemudian kasara kasara kasara kasaru kasaru kemudian kasron kasron kasron kasron kasron kasron kasron kasron kasron kasron kasron kasron kasron kasron Iksir Uksar di dhamma awal dan di fatha sebelum akhir. Kemudian tasrif fi'il madhi majhul. Majhul yaitu majhulul fa'il. Fa'ilnya tidak diketahui. Fa'ila fa'ila ila akhirih. Allah sudah panjang penjelasannya. Baik. Jadi dilihat di bawahnya tiap-tiap fi'il madhi ya, penerangan, kemudian yang paling bawah, yang di bawah tiap-tiap fi'il madhi majhul maupun dari tiga huruf ataupun lebih, tasrifnya ada berapa? 14. Dan susunan maknanya dan dhamir-dhamirnya sama, susunannya sama seperti yang tersebut. Itu kecuali kalimat buat akan berubah apabila fi'ilnya bukan fa'ala. Kalau fa'ala kan artinya berbuat, tapi kalau bukan fa'ala ya berubah makna pada yang lain. Kalau fu'ila telah dibuat, kalau duriba telah dipukul, telah dipukul. Nusira telah ditolong, kutila telah diperangi, ustungfira telah diampuni. Paham ya? Nah, susunannya itu sama dengan fi'il madhi ma'lum. Kalau fu'ila, apa artinya fu'ila? Atau duriba saja? Ya, problem tidak aku bilang. Duriba. Ya, diartikan duriba apa artinya? Duriba telah dipukul. Dia laki-laki telah? Dia laki-laki telah dipukul. Duriba apa ma'lum? Mereka dua orang laki-laki telah dipukul. Duribu. Mereka laki-laki telah dipukul. Duribat. Mereka pukul. Duribat. Ulangi lagi. Dipukul. Ia perempuan telah dipukul. Ia perempuan satu orang telah dipukul. Ya. Duribata. Kamu kalian dua perempuan dipukul. Berapa? Duribata. Ia berapa? Dua. Dua orang. Mereka dua orang perempuan telah dipukul. Duribna. Mereka para perempuan telah dipukul. Ya, mereka para perempuan telah dipukul. Duribta. Kamu laki-laki telah dipukul. Duribtuma. Laki-laki. Iya. Ya, tidak apa-apa. Duribtuma laki-laki dan perempuan. Tapi kita bacanya urut. Duribta kemudian duribtuma. Berarti apa? Kalian dua orang laki-laki telah dipukul. Duribtum apa? Apa? Kamu laki-laki telah dipukul. Kamu berapa orang? Duribtum. Satu. Antum, antum. Kamu laki-laki satu telah dipukul. Duribtum. Antum, antum itu berapa orang? Satu. Oh, satu antum. Ya, anta satu. Antum. Antum itu banyak. Antum, kalian laki-laki telah dipukul. Ya, duripti ya, apa ya? Ya. Satu orang perempuan telah dipukul. Duriptuma, kalian dua perempuan telah dipukul. Duriptuna, kalian perempuan telah dipukul. Duriptu, kamu. Duriptu. Setelah dipukul laki-laki dan perempuan, bisa laki-laki bisa perempuan. Duribna apa? Kami telah dipukul. Kami laki-laki atau perempuan. Betul, itu penerangan itu fu'ila, fu'ila, fu'ilu artinya dibaca sendiri ya, panjang. Iya. Nah, ya. Kalau kutila, ya, betul di tasrif ya, ya, kutila, kutila, kutila, kutilu, kutila, kutilu, kutila, kutila, La yang pertama pendek. Putila. Putila, putila, putilu. Putili, putilat. Oh, putilat, putilata, putilna. Putilta. Oh, putilta, putiltuma, putiltum. Kutilti, kutiltuma, kutiltunna. Kutiltu, kutilna. Kutiltu, kutilna. Kutiltu, kutilna. Ya. Apa kutila, apa artinya? Kutila. Kutila. Kutu. Kutila diperangi. Oh iya, kan? Kutila. Tomirnya apa ini? Kutila namanya Uma. Hua, Hua, berarti apa artinya? Oh, Hua, dia telah diperangi. Dia telah diperangi. Kutila, ya aku kan? Dia dua laki-laki telah diperangi. Mereka, dua orang laki-laki telah diperangi. Kutilu. Mereka laki-laki telah diperangi. Ya, kutilat. Dia laki-laki. Kutilat. Dia. Dia perempuan. Perempuan telah diperangi. Kutilata, ya. Iya. Kutilna. Kalian kalian perempuan telah diperangi. Iya. Kutilta. Kamu. Satu laki-laki. Telah. Telah diperangi. Kutiltuma. Kalian dua orang laki-laki telah diperangi. Kutiltum. Kalian laki-laki telah. Kutil, kutili. Kamu perempuan, kamu satu perempuan. Ya, telah diperangi. Kutiltuma. Kalian dua perempuan telah diperangi. Kutiltunna. Kutiltunna. Kalau kutilna, mereka perempuan telah diperangi. Kutiltunna. Mereka laki-laki. Mereka perempuan telah diperangi. Mereka perempuan telah diperangi. Itu kalau kutilna. Ini kutiltunna beda. Kalau kutilna ya. Kalau kutiltunna apa? Antunna, antunna itu apa? Kalian perempuan. Kalian perempuan telah diperangi. Kutil itu apa? Kutil. Ya, kutilna. Kami telah diperangi. Tasrif fi'il mudhari. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, la akhirihi. Ya, penerangan itu dan lancar, sepatu dibaca sendiri. Tiap-tiap fi'il mudhari' majhul maupun madhinya 3 huruf atau lebih mempunyai tasrif 14 yang 3 huruf atau lebih sama tasrifnya ada 14 dan susunan maknanya dan domir-domirnya sama, susunan makna dan domirnya itu sama. Ya makna yaitu mufrad dzakar ghaib musanna dzakar ghaib jamak dzakar ghaib mufrad muannats ghaiba ila akhirih, susunannya itu sama. Ya, dan maknanya juga sama. Ya, seperti yang tersebut itu kecuali kalimat buat yaitu yuf'alu yaitu diperbuat. Itu mesti berubah. Kalau diganti kalimat lain ya berubah yuf'alu. Nah, kemudian yunsaru ya berubah berarti telah di telah, sedang atau akan menolong. Yu'allamu sedang atau akan diajari. Paham ya? Baik. Sekarang yuqatalu fadl ya. Ubaidah, yukatalu di tasrif. Yukatalu, yukatalani. Yukatalu, yukatalani. Yukatalu, yukatalani. Yukatalu, yukatalani. Yukatalu, yukatalani. Qatalna. Iya. Kemudian yunsaru ya, baik sekaisha. Yunsaru. Yu'allamu. Yuqatalu. Iya. Ya, paham ya? Muqatalu. Ya. Yufhamu, kata-kata. Yufhamu. Ya. Yufhamu apa artinya? Dia telah difahami. Yufhamani apa artinya? Dia laki-laki. Mereka berdua laki-laki telah dipahami. Ya, kemudian yufhamuna. Kalian telah dipahami. Mereka telah dipahami. Tufhamu ya. Dia perempuan telah dipahami. Tufhamani ya. Dia dua orang perempuan telah dipahami. Yufhamna. Ya. Tufhamu ya guys. Iya, tufhamani. Tufhamuna. Kalian ya, kufhamu ya, nufhamu apa? Kami telah kita. Iya. Ini ya pelajaran kita. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.